Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan. Pendengar radio di Pekanbaru, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kiamat, dan kita sedang membahas beberapa kaidah di dalam menghisab. Kaidah pertama, sangat adil, tidak ada sedikit pun kezaliman. Kedua, bahwa seseorang tidak bisa memindahkan kebaikan-kebaikan, sedangkan keburukan atau dosa tidak akan dibalas kecuali yang setimpal. Jadi kalau dosa hanya dihitung satu, tapi kalau kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali. Minimal sampai 700 kali, sampai berkali-kali. Salah satu dalilnya adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bolak-balik ke Allah dan ke Nabi Musa. Ketika pertama kali sholat diwajibkan 50 kali sehari semalam. Kebayang ya, mungkin sehari-hari kita sholat terus kalau 50 kali. Lalu ketika sampai dan turun sampai di langit yang di sana ada Nabi Musa, Nabi Musa menyatakan, irji ila rabbik, kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya Nabi SAW kembali kepada Allah, minta keringanan. Dan diberi keringanan yang asalnya 50 kali menjadi 45 kali, dikurangi 5. Lalu turun lagi. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan. Terus bolak-balik sampai akhirnya 5 kali dalam sehari semalam. Asalnya 50 kali sampai akhirnya diwajibkan menjadi hanya 5 kali dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka setelah itu Allah berfirman, innahu la yubaddalul qawlu kama faradtu alaika fi ummil kitab fa kullu hasanatin bi ashri amsalha fa hiya 50 fi ummil kitab wa hiya 50 alaika. Kata Allah, ketetapan ini tidak akan lagi berubah. Sebagaimana telah aku wajibkan kepada kamu di dalam Ummul Kitab. Ummul Kitabnya Lauhul Mahfuz. Kitab catatan induk. Sudah aku wajibkan 50 kali, tapi akhirnya hanya 5 kali. Maka setiap kali satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sebanding dengan 50 kali sholat yang tercatat dalam Ummul Kitab. Jadi satu kali kita sholat sama dengan sholat 10 kali. 2 kali sama dengan 20 kali. Terus sampai 5 kali sholat sama dengan sholat 50 kali pahalanya. Sebaliknya, 1 kali kita meninggalkan sholat sama dengan meninggalkan 10 kali sholat. Besar dosanya. Bayangkan sehari semalam tidak sholat, 50 kali sholat dilewat itu. Ya. Nah, ini menunjukkan 1 satu amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali. Kadang-kadang ada amalan yang lebih lagi daripada 10 kali lipat, seperti infak di jalan Allah. Di jalan Allah itu infaknya untuk kepentingan fi sabilillah, untuk jihad, perang melawan orang kafir, membela ajaran Islam. Termasuk untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Karena dakwah menyebarkan agama Allah. Di jalan Allah, lillah, nyunnah, merenah. Lillah artinya karena Allah, nyunnah artinya di jalan Allah. Niatnya ikhlas karena Allah, cara dakwah yang dilakukannya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merenah, merenah maksudnya proporsional. Caranya tepat, momennya juga pas. Maka itu yang kemudian menjadi moto radio ini. Lillah nyunnah merenahnya. Ayat bahasa Sunda angan hanyaka, yang memberikan jedanya bukan orang Sunda, orang seberang, anehnya. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu benih yang menumbuhkan 7 batang pohon, dan dari setiap satu batang menghasilkan 100 benih. Alhamdulillah. Yahdikumullah Islam. Biasanya ya tisu. Mungkin petugasnya beda. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam. Satu benih yang ditanam menghasilkan 7 batang pohon. Setiap satu batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang. Jadi berapa? 700 benih. Allah melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi satu amalan infak di jalan Allah dilipat gandakan 700 kali lipat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaihi ketika menjelaskan ayat ini, "Hadza fadlun darabahu Allahu litad'ifi tsawab liman anfaqa fi sabilihi wabtigha'a mardatihi wa annal hasana tudha'afu bi ashri amsalihha ila 700 dha'f." Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah keutamaan yang Allah jelaskan untuk menerangkan dilipat gandakannya pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah dan mencari ridho Allah. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Berkata Sa'id bin Jubair, yakni fi ta'atillah. Di jalan Allah itu maksudnya dalam ketaatan kepada Allah, walaupun untuk kepentingan pribadi orang yang diberi. Memberi kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang yang terlilit hutang besar dan tidak mampu untuk membayarnya, lalu kita bantu. Itu untuk kepentingan pribadi, tapi dilakukan dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan fi sabilillah. Itu kata Sa'id bin Jubair. Berkata makhul yakni bihi al-infaq fil jihad birribatil khail wa idadis silah wa ghairi dhalik. Kata makhul, yang maksud di jalan Allah adalah infak untuk jihad, berupa menyediakan kuda-kuda perang atau menyiapkan pedang-pedang atau kebutuhan perang yang lainnya. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi dan para sahabat, ketika akan perang itu, bekalnya, persenjataan, semua perlengkapan siapkan masing-masing. Tidak disuplai oleh Nabi, tidak diberi oleh Nabi, karena saat itu kaum muslimin masih lemah. Belum memiliki kemampuan finansial yang memadai. Jadi masing-masing sahabat bawa masing-masing sendiri-sendiri perbekalannya, pedangnya, tamengnya, kudanya, semuanya. Makanya jihadnya itu dengan harta dan jiwa. Jiwanya siap dikorbankan, siap mati. Hartanya juga dibawa untuk kepentingan perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu infak di jalan Allah berupa persiapan perang. Baik untuk dirinya atau diberi ke orang lain. Saya sudah punya stok pedang yang banyak. Ayo ambil masing-masing. Siapa yang mau ambil. Umpama itu sama dengan infak di jalan Allah. Maka itu lipat gandakan 700 kali lipat. Termasuk kata Ibnu Abbas, haji dan umrah. Kata Ibnu Abbas, al-jihad wal-hajj yudha'afu dirham fiha ila sab'i mi'ati dha'af. Bahwa jihad dan haji, termasuk umrah, dilipat gandakan. Satu dirham yang dikeluarkan, dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, itu ayat yang menjelaskan bahwa orang yang menyumbang untuk kepentingan di jalan Allah, termasuk untuk kepentingan dakwah, maka akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Dalam hadis diterangkan jauh lebih banyak lagi, seperti hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Anna rajulan tasaddaqa binaqatin makhthumatin fi sabilillah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'tiyanna yawmal qiyamah bisab'i mi'ati makhthumatin." Ada orang yang menginfakkan unta yang sudah diikat dengan kendal, dengan kedali di hidungnya di jalan Allah. Dia datang membawa unta. Wahai Rasulullah, ini infak untuk kepentingan di jalan Allah. Kalau zaman sekarang menginfakkan motor, mobil, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan di jalan Allah Azza wa Jalla. Umpamanya begitu. Kalau zaman dahulu, unta. Wahai Rasulullah, ini unta untuk kepentingan di jalan Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti pada hari kiamat akan datang dengan membawa 700 unta yang sudah diberi tali kekang di hidungnya. Diberikan 700 kali lipat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ja'a rajulun binaqatin makhthumah. Ada seorang laki-laki membawa unta yang sudah diikat. Lalu berkata, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini untuk kepentingan di jalan Allah. Maka berkata Nabi SAW, laka biha yawmal qiyamah sab'u mi'atin naqah. Bagi kamu pada hari kiamat, karena infak ini, akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu yang 700 kali lipat. Jadi umumnya kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Umumnya. Khusus untuk kepentingan-kepentingan di jalan Allah, 700 kali lipat. Ada lagi yang lebih banyak lagi daripada itu, yaitu saum yang sebentar lagi kita akan lakukannya. Mungkin hari Kamis kita mulai saum insyaallah ya. Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ah, 3 hari lagi tuh. Malam Kamis, hari Rabu sudah mulai taraweh kita insyaallah ya. Nah, saum termasuk amalan yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dha'f." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berfirman Allah, kecuali saum. Karena saum itu untukku, untuk Allah, aku yang langsung akan membalasnya. Yang dimaksud saum itu untuk Allah adalah saum itu dilakukan karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena dinilai oleh manusia. Kalau hanya ingin dinilai oleh manusia, mah gampang masuk kamar gitunya. Makan, kunci kamarnya, makan, minum, erele, terab gitu ya. Setelah beres, dibersihan, bisa nempel, dina kumis, dina janggot. Setelah itu, buka lagi pintunya, pura-pura lemes lagi. Ngaku laparnya saum teh, padahal buncit. Bisa orang ditipu, dibohongi seperti itu? Bisa. Tapi kita tidak melakukan itu. Karena apa? Saum kita itu untuk Allah, bukan untuk sesama manusia. Di rumah kita sendirian, kunci semua pintu, anak-anak suruh main, suruh ngabuburit sana, kita sendirian di rumah, bikin kopi. Ada kue sakeret, 2 keret, belawak-belawak gitu ya. Nah, beres, dibersihan lagi, dicuci lagi, dikeringkan lagi, gak ada bekas. Pura-pura ngaku ke orang saum. Itu kalau orang saumnya bukan karena Allah. Tapi karena kita melakukan saum karena Allah, kita tidak berani buka, makan atau minum walaupun tidak diketahui orang. Saum kita hanya untuk Allah. Maka Allah yang langsung membalasnya, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi orang yang saum itu pahalanya dilipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Allah langsung membalasnya. Kenapa demikian? Rahasianya apa? Sebab saum kumpulan dari kesabaran. Kita sering bahas sabar itu ada 3 macam ya. Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makna sabar dalam melaksanakan ketaatan artinya istiqamah terus walaupun banyak godaan untuk berhenti dari ketaatan. Tapi terus saja. Ada malas, ada haroream, ada ajakan orang untuk melakukan hal lain. Pokoknya tidak digubris, tetap melakukan ketaatan itu. Itu sabar. Kedua, sabar dalam menjauhi semua larangan. Menjauhi semua larangan itu berat loh. Karena setiap yang dilarang oleh Allah itu pikabitaun. Ada unsur menyenangkan. Kenapa orang banyak mabuk, banyak berjudi, banyak berzina, mencuri, dan yang lain-lainnya? Karena semua pekerjaan itu menguntungkan. Para pelakunya memberikan kesenangan. Walaupun rugi seperti judi kalah terus. Tapi ketika main judinya itu ada kepuasan tersendiri. Seneng gitu ya. Semalaman tidak tidur, kuat itu. Karena adanya kesenangan di dalam hati. Nah, itu berat untuk meninggalkan. Nah, orang yang sabar walaupun ada godaan, banyak gangguan, banyak ajakan. Enggak. saya tidak mau lagi. Itu sabar dalam menjauhi seluruh yang dilarang. Dan ketiga, sabar dalam menerima musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi. Dengan cara tidak mengeluh, tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Tetap yakin akan janji Allah. Nah, itu tiga jenis sabar. Tiga-tiganya ada di dalam saum. Dalam saum ada penderitaan. Lapar, haus, leles, lemes, emosinya labil, tidak stabil, gampang marah. Penderitaan. Kita sabar. Walaupun lapar, walaupun haus, tidak buka. Sabar. Jadi, Allah menjanjikan kepada orang yang sabar itu bahwa pahalanya tidak akan dihitung. Makna tidak akan dihitung itu dikocorkan dengan jumlah yang begitu banyak. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab ini tanpa dihitung-hitung. Tidak di kilo, tidak di liter, tidak di meter, tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, inilah yang menjadi rahasia kenapa orang tersebut dilipat gandakan sangat besar. Termasuk kalau orang tahu betapa besarnya pahala musibah, maka orang itu lebih baik menderita seumur hidup. Sampai disebutkan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Diterima dari Jabir. Juga diterima dari Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Berkata Rasulullah SAW, la yawad dan ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dahulu ketika di dunia sehat terus, pada hari kiamat mereka sangat mengangan-angankan, seandainya dahulu ketika di dunia kulit-kulit mereka dikupas, disisit. Kebayangkan disisit perihnya, sakitnya ya. Terus juga infeksi lagi, sampai jiih baru, sakitnya luar biasa. Nah, kata Rasul SAW, pada hari kiamat orang-orang yang dahulu ketika di dunia sehat, mereka mengangan-angankan seandainya dahulu ketika di dunia kulit-kulit mereka itu disisit. Kenapa mengangan-angankan begitu? Karena mereka melihat besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menderita ketika di dunia. Tapi sabar dalam penderitaannya. Baik penderitaan fisik ataupun psikis. Penderitaan fisik, badan-badan kita sakit semua, apapun bagiannya. Sakit semuanya. Nah, secara psikis, jiwa kita sakit hati, mungkin dihina orang, digibahi orang, direndahkan orang, difitnah orang, ya. Nah, sakit lahir, sakit batin, itu asal sabar, pahalanya besar. Sampai di akhirat nanti tuh orang-orang yang dahulu ketika di dunia tidak menderita, mereka mengangan-angankan, aduh coba kalau dulu di dunia saya menderita banget ya. Kenapa? Melihat orang-orang yang dahulu di dunia menderita, di akhirat tuh sekarang panen pahala. Dosa berguguran, pahala bertambah dengan jumlah yang sangat banyak digelontorkan begitu saja. Maksud Allah memberi pahala tanpa hisab, biasanya Allah kalau memberi pahala itu dihitung dengan angka. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Disebut angka. Atau kadang-kadang tidak disebut angka, tapi digambarkan dengan gambaran yang jelas. Seperti siapa orang yang menyolatkan jenazah akan diberikan pahala satu qirat. Kalau dia ikut ngurus jenazah sampai menguburkan akan diberi pahala dua qirat. Sanes dua qirat. Dua qirat. Satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Jelas gambarannya kan? Nah, biasanya Allah memberikan pahala itu begitu disebut angka. Atau disebut gambaran yang jelas seperti gunung Uhud. Adapun kalau tanpa hisab, tidak ditimbang, tidak ditakar, tidak dimeter, tidak disebut angka, dikelontorkan begitu saja tanpa perhitungan langsung dalam jumlah yang amat sangat besar. Oleh karena itulah, orang yang mengetahui hakikat dari penderitaan di dunia, ketika menderita itu dia merasa beruntung. Kenapa beruntung? Karena menguntungkan, dosa berkurang, pahala nambah. Saking beruntungnya di akhirat itu nanti sampai mengangan-angankan, aduh coba kalau dulu di dunia saya menderita terus sabarnya. Kenapa? Karena melihat banyaknya pahala dari penderitaan. Makanya orang ketika menderita di dunia, apapun penyebabnya, dia tersenyum, ini saya lagi untung. Keuntungannya nanti panen di akhirat. Sekarang mungkin menderita, tapi nanti Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ketika penderitaan psikis juga dialami, digibahi orang, direndahkan orang, dihina orang, dijelek-jelekan orang, gak akan stres. Dan mulia atau hinanya orang mah, Allah yang menghinakan atau yang memuliakan, bukan orang. Jutaan orang menghinakan kita, itu untung. Untungnya apa? Dosa gugur. Pahala nambah. Kemuliaannya akan diangkat oleh Allah lebih tinggi daripada sebelumnya. Enggak akan stres. Tidak akan merasa resah dan gelisah. Tidak akan mengeluh dengan hal itu. Ya, itulah orang-orang yang memiliki konsep yang benar. Hadis yang barusan sudah kita terangkan. Sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Yang menunjukkan besarnya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang menderita. Baik penderitaan fisik ataupun psikis. Makanya Bapak, Ibu, kalau suatu saat kita menderita, tersenyumlah. Penderitaan inilah yang diangan-angankan nanti di akhirat oleh orang-orang yang tidak pernah menderita di dunia. Di antara karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah bahwa orang beriman hanya dengan niat untuk melakukan kebaikan saja itu sudah dicatat memperoleh pahala. Bila jadi dilakukan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Bila tidak jadi dilakukan dan tidak jadinya karena ada uzur yang tidak bisa diatasi, maka tetap pahalanya utuh 10 kali lipat. Tapi kalau tidak jadinya itu karena haroream, karena malas, gak ada uzur, maka satu pahala yang sudah dicatat tadi tetap ada jadi pahala dan tidak dihapus. Sebagai contoh umpamanya, nanti pas adzan zuhur saya mau berjamaah ke masjid. Sudah ada niat, sudah dicatat oleh malaikat tuh. Pas adzan zuhur, truk hujan besar. Walah, enggak ada payung. Akhirnya enggak bisa ke masjid, salat sendirian di rumah. Dapat pahala salat berjamaah? Dapat pahala salat berjamaah karena sudah niat. Biasanya juga begitu. Terus ada uzur berupa hujan atau mungkin menwa, mencret wae. Pas sudah wudu mules dia, aduh lompat di WC-nya. Lama wudu lagi. Pas mau ke masjid mules lagi. Akhirnya terus-terusan di WC sampai berjamaahnya selesai. Aduh, akhirnya sholat sendirian di rumah. Dapat tetap pahala sholat berjamaah 10 kali lipat. Nah, kecuali kalau pas umpamai zuhur, ah malas ternyata ke masjidnya, nanti aja santai ya. Akhirnya tidak jadi. Maka apa yang sudah dicatat tadi tetap satu pahala. Tidak dihapus ya. Cuma dia berdosa karena tidak melakukan kewajiban sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayiat tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu ashra hasanat ila sab'i mi'ati dha'af ila adhafin kathirah. Wa man hamma bisayi'ah falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayi'ah wahidah." Duh, Allahumma bagirnya, Allah tuh baik sekali kepada hamba-hambanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah akan mencatatkan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hamba. Lalu Allah merinci, siapa orang yang berencana melakukan satu kebaikan, tapi tidak jadi dilakukan karena malas, karena haroream, tanpa ada uzur, Allah mencatatkan bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Tetap dapat pahala walaupun niat, walaupun tidak jadi. Kalau dia merencanakan kebaikan lalu diamalkan, setelah direncanakan, diamalkan, maka baginya akan dicatatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih lagi dari itu berlipat-lipat. Itu kalau kebaikan. Siapa orang yang berencana melakukan keburukan? Berencana, tapi tidak jadi diamalkan. Allah akan catatkan bagi orang itu satu kebaikan. Jadi rencana jahat tidak jadi dilakukan, itu dapat satu pahala loh. Dan bila diamalkan, maka Allah mencatat hanya satu dosa, hanya satu keburukan. Jadi kalau keburukan yang direncanakan tidak dicatat, kalau umpamanya keburukan itu tidak jadi dilakukan, dicatat satu pahala. Kalau jadi dilakukan, dicatat satu dosa. Jadi, andai kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia itu seimbang, sehari dia melakukan 10 kali kebaikan dan 10 kali dosa. Sehari. Terus tiap hari begitu. Dia akan lebih berat kemana? Ke pahala apa ke dosa kalau ditimbang? Ke pahala, sebab satu kebaikan mah dilipatgandakan 10 kali lipat, sedangkan dosa hanya satu dosa. Jadi kalau kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia itu seimbang, niscaya orang itu akan lebih berat ke pahala dan akan masuk surga. Kesalahannya nanti terhapus oleh kebaikannya. Jadi kalau orang muslim masuk neraka menunjukkan dosanya jauh berkali-kali lipat daripada pahalanya. Makanya diazab oleh Allah Azza wa Jalla ya. Nah, itulah salah satu di antara kaidah dalam menghisab, yaitu dilipat gandakan amal-amal kebaikan. Itulah keempat. Kelima. Masih keempat keneh katang. Salah satu bukti bagernya Allah adalah kadang dosa diganti oleh pahala. Dosa-dosanya itu dihapus dan satu dosa diganti dengan satu pahala. Disebut tabdilus sayiat hasanah. Digantinya keburukan-keburukan dengan kebaikan. Digantinya dosa-dosa dengan pahala. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya, hadis yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah fayuqal a'ridu 'alaihi sighara dhunubihi." Fayuqal amilta yawma kada wa kada wa amilta yawma kada wa kada kada wa kada. Fayaqul na'am. La yastati'u ayyunkir. Wahuwa musfiqun min kibari dunubihi an tu'radu alaih. Fayuqalu lahu. Fa inna laka makana kulli say'a hasanah. Fayaqul rabbi amiltu asya' la araha hahuna. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَّتْ نَوَاجِذُهُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar mengetahui ahli surga yang paling akhir masuk ke surga dan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Jadi ahli surga yang paling akhir ke surga itu karena dia masuk dulu ke dalam neraka. Karena dosa-dosa yang besar, yang banyak. Masuk ke neraka. Ada yang paling akhir sekali masuk keluar dari neraka, dimasukkan ke surga. Nabi tahu itu. Nah, yaitu siapa? Seseorang yang pada hari kiamat didatangkan. Didatangkan. Kata Allah kepada para malaikat, tampakkan kepada dia dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Lalu malaikat bertanya ke orang itu, kamu sudah melakukan dosa kecil ini nih, di hari ini dosanya ini, di hari ini dosanya ini, di hari ini dosa. Terus, banyak ternyata. Orang itu menjawab, na'am, ya saya ngaku. Dia tidak bisa mungkir. Dia mengakui melakukan itu. Saksi banyak, bukti catatan ada. Dia mikir itu baru dosa-dosa kecil. Duh, gimana nanti kalau dosa-dosa besarnya ditampakkan kepada saya? Dia sudah yakin akan binasa, akan diazab. Tapi apa kata Allah? Fa inna laka makana kulli sayyatin hasanah. Bagi kamu dari setiap satu jenis dosa akan diganti dengan satu pahala kebaikan. Itu diganti itu. Orang seperti ini orang yang bagaimana nanti kita akan bahas. Agar mungkin kita sudah banyak melakukan dosa, mudah-mudahan nanti di akhirat, karena amalan-amalan kita di akhir hayat kita, semua dosa itu diganti dengan pahala. Orang itu kemudian berkata, Rabbi amiltu asya'a la aroha hahuna, ya Allah. Jadi ketika melihat semua dosa diganti dengan pahala, semua dosa diganti dengan pahala. Tapi yang ditampakkan hanya dosa-dosa kecil saja. Dia menyatakan, ya Allah, saya juga sudah melakukan dosa besar ini, gitu. Dengan harapan apa? Diganti dengan pahala. Maka, perawi hadis ini itu Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan, aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Gigi raham itu gigi untuk apa? Untuk mengunyah kiri kanan yang besar itu. Tertawa sampai kelihat gigi rahamnya. Besar apa kecil buka mulutnya? Besar ngakak. Ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan ada orang-orang tertentu yang dosa-dosanya dirubah, diganti menjadi pahala oleh Allah. Penasaran enggak siapa orang itu? Penasaran. Ya. Siapa orang itu? Nanti hari Senin yang akan datang kita akan bahas. Sekarang mah sudah habis waktu untuk menerangkan atau untuk menjelaskan, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab ya. Cukup sampai di sini pagi hari ini, dan kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan yang penuh dengan ilmu yang bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan juga bekal bagi kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar sekalian dan juga para pemirsa, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung, kami persilakan lewat telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Yang pertama, ada pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah di Kebumen. Bismillah, Ustaz, kiat-kiat apa saja agar kita ikhlas dalam menjalani takdir Allah yang orang berkenan dalam hidup kita? Iya, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang buruk? Makna buruk menurut pandangan manusia karena membuat manusia menderita. Seperti contoh diberikan musibah, penyakit, kesulitan ekonomi dan yang sejenisnya. Bagaimana caranya agar kita sabar? Ya, pertama wajib kita meyakini bahwa itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah mencintai hamba, Allah berikan penderitaan ke hamba itu. Nabi SAW menyatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, bila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian, penderitaan kepada mereka. Kalau timbul pertanyaan, masa mencintai tapi kok membuat menderita? Iya, ini juga dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita cinta sayang ke anak, bagaimana caranya cara mencintai anak yang benar? Didik dia untuk menjadi orang yang hebat kelak. Walaupun cara mendidiknya membuat si anak menderita ya. Contohnya harus belajar. Ayo belajar kamu, jangan main. Jangan nonton TV, jangan main game. Berikan buku pelajaran, ditanya. Nih, dikasih PR. Kalau umpamanya ada kekeliruan, kesalahan, dihukum. Anak menderita apa tidak? Menderita. Tapi mengakibatkan anak itu menjadi pintar, menjadi pandai. Nilai-nilainya jadi bagus. Dia mungkin menderita teman-temannya bermain-main, main bola, main kucing-kucingan, ketawa ketiwi. Dia harus berkutat dengan buku gitu. Bisa main sekali-kali, tapi terbatas. Azan harus sudah di masjid. Kalau azan enggak di masjid sampai telat, dicepret. Menderita enggak si anak? Menderita. Tapi anak ini kelak akan menjadi anak yang hebat. Terdidik. Sebaliknya anak yang main-main sepanjang hari main terus. PR enggak dikerjakan. Pelajaran tidak pernah dibuka-buka. Nanti pas dibagi rapot, menyala semua rapotnya semua. Tidak naik kelas, tidak lulus, akhirnya berhenti di tengah jalan. Nanti kalau sudah besar dia jadi apa? Susah, jadi orang yang tidak akan memperoleh pekerjaan yang memadai. paling-paling menggunakan otot, kuli, dan seterusnya. Kurang produktif dan kurang bermanfaat di tengah masyarakat. Ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalau Allah menyayangi seorang hamba, dibina mental dan fisik dari hamba itu, diberikan ujian, cobaan, dan diberikan kesabaran. Akhirnya mentalnya tangguh. Dengan ujian, dengan penderitaan, dosa-dosanya berguguran. Dengan ujian, dengan kependeritaan, orang itu mendekat kepada Allah, malam bangun, merintih kepada Allah. Dan Allah paling suka, paling senang mendengar rintihan hambanya di tengah malam. Kalau umpamanya tidak diberikan penderitaan seperti itu, diberikan kesenangan, susah bu bangun malam dia. Kadang-kadang orang lagi menderita, tahajud rajin, saum rajin, ingin dia apa? Dilepaskan dari penderitaan. Setelah dia dilepaskan dari penderitaan, apa yang terjadi dengan tahajud dan saumnya? Berhenti. Ah, dah sekarang mah sudah tercapai cita-cita. Berhenti tahajudnya, ya. Berhenti saum sunnahnya, berhenti berdoanya, berhenti berzikirnya. Karena memang ibadahnya diniatkan untuk kepentingan dunia. Makanya agar orang itu tetap mendekat kepada Allah, diberikan penderitaan, diberikan penderitaan. Dosa berguguran, pahala bertambah, derajat kemuliaan meningkat. Dia akan lebih mendekat kepada Allah. Doanya didengar dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Sampai-sampai tadi dikatakan, orang-orang di akhirat nanti berangan-angan, aduh seandainya dulu ketika di dunia saya menderita ya, saking besarnya pahala dari penderitaan. Sampai ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup, tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal, salat berjamaah, jihad, dan haji. Sejak saat itu badannya panas menggigil, tapi sholat berjamaah tidak pernah kelewat. Ada panggilan jihad, dia yang pertama. Ada haji, dia selalu berangkat. Sampai meninggalnya pun, para sahabat merasakan hawa panasnya masih terasa kalau berdekatan dengan dia. Tuh, ya. Saking apanya, menguntungkannya penderitaan yang kita alami di dunia. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan ikhlas dalam menerima takdir Allah. Karena menguntungkan. Mungkin ada penderitaan, tapi dibanding keuntungan, jauh lebih banyak keuntungan. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakanlah masuk, Pak. Siapa, di mana? Dengan hamba Allah, saya di Tasik. Silakan, Pak. Di cantik. Tasik. Oh, Tasik. Pengen nanya, Ustaz, ukuran membayar fidyah itu kalau dengan beras berapa kilo ya, Ustaz, ya? Iya. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Halo. Halo. Ya, halo. Iya, nanti dijawab lewat radio ya. Iya, iya, iya. Syukran jazakallahu khairan. Afwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hamba Allah di Tasik. Ini kata ayah di Tasik. Katanya enggak ikut ngerilis sebab ada acara di sana. Mungkin lewat streaming ya. Mungkin lewat streaming. Apa pertanyaannya? Ah, fidyah, ya. Fidyah. Iya, fidyah bisa dengan dua macam. Matangnya atau mentahnya. Matangnya dengan cara kita masak di rumah dengan menu yang biasa, yang pertengahan yang kita makan. Dalam sebulan kan kita menunya macam-macam. Kadang awal bulan dengan daging ya. Pertengahan dengan pindang. Akhir bulan mah dengan peda, dengan gepuk. Gep, kerupuk, gep, kerupuk. Ah, tidak sama, tergantung situasi keuangan. Kita ambil pertengahannya. Kalau kita mau ngambil yang terbaik, nggak apa-apa, lebih bagus daging, ya. Masak dengan menu pertengahan yang biasa kita makan, kemudian bisa kita undang fakir miskin. Kalau kita punya hutangnya 10 hari, 10 fakir miskin. Suruh makan sepuasnya sekali. Setelah itu pulang. Bisa kita bungkus 10 porsi, kita bagikan. Ah, malas masaknya, bisa umpama membeli nasi bungkus ke warung makan Sunda, Padang atau apa, silakan dibagi dengan menu yang sesuai dengan yang biasa kita makan. Nah, itu matangnya. Kedua, bisa mentahnya. Mentahnya adalah setengah sok dari beras yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau beras yang biasa kita makan sehari-hari yang sekilo 10.000, harus beras itu. Jangan sampai makannya yang 10.000 sekilo. Pas fidyah mah yang 5.000, liciknya. Nah, boleh seperti itu. Biar. Tapi harus yang sesuai dengan beras yang kita makan, ya. Setengah sok itu diperkirakan kira-kira hampir setengah kilogram. Satu setengah kilogram, afwan. Satu sok itu 3 kilogram kalau beras. Kalau gandum 2,5 kilogram. Kalau gandum. Kalau beras 3 kilogram. Itu satu sok. Ini setengah sok. Jadi 1,5 kilogram beras. Keluarkan 1,5 kilogram beras sebagai fidyah untuk 1 hari. Jadi kalau umpama kita tidak saumnya 10 hari, kalikan aja 1,5. Jadi seberapa? 15 kilo. Ya, sudah. Itu pokoknya. Kalau mau ditambah dengan infak dan sodakohnya, karena orang fakir, orang miskin gak bisa makan hanya karena dikasih beras. Masa dimakan beras? Butuh apa? Gas. Sekarang minyak tanah gak musim, ya. Ini untuk beli gasnya gitu. Ini untuk beli tahu tempenya. Itu lebih bagus. Yang berasnya 1,5 kilogramnya adalah fidyahnya, uangnya infak dan sedekahnya, ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran atas jawabannya. Ada pertanyaan dari hamba Allah pendengar Radio Roja, Bang Tarbiyah Sunnah, maaf. Assalamualaikum, mau tanya, bagaimana kalau di bulan Ramadan infak pahalanya lebih lagi? Dan yang kedua, apakah orang yang bertakwa melakukan kemaksiatan, apakah amalannya atau pahalanya akan hilang? Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Ya, seluruh amalan, baik yang baik ataupun yang buruk, balasannya dilipat gandakan. Orang yang melakukan kebaikan dan amal soleh di bulan Ramadan lebih besar dibanding di bulan lainnya, pahalanya. Begitu juga dosa. Kalau orang melakukan dosa di bulan Ramadan, juga dilipat gandakan dosanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Oh iya, kalau orang bertakwa, melakukan dosa atau maksiat, apakah pahala kebaikannya terhapus? Tidak. Orang bertakwa bukanlah orang yang maksum dari dosa, bukan. Al-Quran menjelaskan, orang bertakwa juga suka terjerumus dalam dosa besar. Cuma karena ketakwaannya dia kemudian bertobat. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Arduha samawati wal ard uiddatil muttaqin. Berlombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampun Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ah, siapa orang bertakwa? Salah satunya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri. Ini dosa besar. Mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu bahwa itu dosa. Nah, ini orang bertakwa. Kata Allah, suka terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi ketakwaannya menuntun dia untuk apa? Untuk tobat. Apakah pahala-pahala yang telah terhapus? Tidak. Apakah dosanya terhapus? Terhapus dengan tobatnya. Nah, inilah salah satu orang yang nanti dosa-dosanya diganti dengan pahala. Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan mereka dengan pahala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat mulai 63 terus sampai 70 sekian tentang ibadur rahman, ya. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Mereka lah orang-orang yang akan diganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari YouTubers, Ustaz, dari Ana Rafsanjani dari Ciamis. Ustaz, apakah orang sakit yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tetap dilipat gandakan ibadah lainnya? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik, seorang YouTuber di Ciamis. Kalau ada orang sakit lalu tidak saum karena ada uzur sakit, apakah walaupun tidak saum, pahala sholat dia, pahala baca Quran dia, pahala zikir atau infak, karena sakit tidak menghalangi dari sholat, walaupun sambil duduk atau berbaring, tidak menghalangi dari zikir dan baca Quran, tidak menghalangi dari infak. Tuh ada yang infak, tuh ada saya mah sakit. Apa begitu? Enggak. Infak tidak membutuhkan tenaga, ya. Ya, ini uang saya, tolong berikan. Apakah akan lipat gandakan pahalanya karena itu dilakukan di bulan Ramadan? Iya, walaupun dia tidak saum. Dan tidak saumnya karena ada uzur, ya. Begitu juga kita musafir, enggak saum. Di jalan kita sholat, di jalan kita baca Quran, berzikir, di jalan kita infak sedekah, iya, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Khadijah di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya apabila kita bersilaturahmi ke rumah orang tua atau saudara sebelum Ramadan? Iya, barakallahu fiik. Hukum asal bersilaturahmi tentu saja sangat-sangat diperintahkan. Tidak boleh memutuskan silaturahmi. Ya, hukum asalnya demikian. Dan silaturahmi penyebab dilancarkan atau diluaskan rizki kita dan dipanjangkan umur kita. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ahabba ayubsata fi rizqi wa ayun sya'a fi athari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya, sangat dianjurkan. Nah, ini ibadah yang mutlak. Makna mutlak tidak dibatasi. Kapan waktunya? Kepada siapa saja. Ya. Nah, kalau yang mutlak, maka tidak boleh dimuqayyadkan. Makna dimuqayyadkan, ditentukan dengan penentuan yang khusus, baik waktunya ataupun momennya. Jadi silakan silaturahmi kapan saja, tapi jangan menentukan waktu khusus karena dianggap ada keutamaan khusus, seperti mau Ramadan harus silaturahmi, mau Ramadan harus maaf-maafan dulu, mau Ramadan harus apa namanya ziarah kubur dulu gitu ya. Berarti itu mengkhususkan di waktu tertentu untuk melakukan amal-amal yang sebenarnya itu amal disyariatkan. Ziarah kubur disyariatkan, silaturahmi disyariatkan, bermaaf-maafan disyariatkan kalau kita memiliki salah ya, tapi tidak boleh ditentukan waktunya. Jadi yang disorot, yang dipermasalahkan bukan silaturahminya, bukan ziarah kuburnya, bukan bermaaf-maafannya, tapi yang dipermasalahkan adalah menetapkan waktu khusus untuk melakukan amalan itu dengan ketetapan yang dibikin-bikin, tidak ada dari sonohnya ya. Demikian wallahu alam. Terakhir Muzain ya. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustaz, bagaimana cara menasihati pada orang yang kehilangan atau meninggalnya seseorang yang paling disayangannya supaya dia tidak terlalu sedih, Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil gitu ya. Taib. Barakallahu fik. Ini pernah dialami oleh Nabi SAW ketika menghadapi seorang sahabat yang ditinggalkan anaknya. Suatu saat Nabi dan para sahabat sedang berkumpul. Di hadapannya ada seorang sahabat. Sahabat ini membawa anaknya yang masih kecil. Anaknya itu nongol dari belakang bapaknya. Oleh bapaknya dipangku, terus didudukkan, dilahun, kata orang Sunda. Dilahun itu namanya dipangku, beda. Dilahun itu didudukkan di atas pahanya, diusap, dicium, kayak yang sayang, seperti yang cinta. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apa kamu mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Sangat sayang. Esoknya seperti biasa berkumpul, tapi sahabat yang kemarin bawa anak enggak ada. Kata Nabi SAW, di mana sahabat yang kemarin bawa anak? Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin meninggal tadi pagi. Dan dia sekarang sedang bersedih. Langsung Nabi SAW bangkit, kemudian pergi mau melayat, takziah. Para sahabat ikut. Didapatinya orang itu sedang bersedih, menangis. Nah, coba perhatikan bagaimana cara Nabi menghibur orang ini. Kalimatnya pendek. Enggak sampai bermenit-menit, mungkin semenit juga tidak, tapi efektif. Kata Nabi SAW, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus panjang umur dan kamu bisa bercengkrama dengan dia seumur hidupmu, ataukah anakmu pergi meninggalkanmu dan menunggumu di pintu surga? Kata orang itu, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku dan menungguku di pintu surga lebih aku sukai daripada anakku panjang umurnya. Kata Nabi, begitu juga anakmu sekarang. Dia sedang menunggumu di pintu surga. Nah, ini menghibur apa tidak? Menghibur. Langsung orang itu berkurang kesedihan. Bahkan berubah dengan keceriaan karena mengetahui anaknya akan menjadi penyelamat bagi dirinya. Sahabat lain iri, ya Rasulullah, hal hadza khassah lahu aw likullina? Wahai Rasul, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kami semua? Dijawab, bal likullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Berlaku untuk semua umat Nabi SAW. Jadi siapa saja di antara umat Islam yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, yang amat sangat dicintainya, anak itu akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga, dan nanti anak itu tidak akan mau masuk surga tanpa membawa kedua orang tuanya. Untung apa rugi kalau anak kecil meninggal bagi kedua orang tuanya? Untung. Untungnya di akhirat. Di dunianya mungkin sedih, menderita. Tapi keuntungnya di akhirat luar biasa. Ya, anak itu tidak hilang selamanya dari diri kita. Kelak kita akan bertemu kembali di sana dan menjadi penyelamat kita. Asal jangan disengaja. Ah, kalau anak kecil mati menunggu kita di pintu surga, dicekek anak-anaknya biar mati. Nggak boleh, itu dosa besar ya. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan yang tadi saya kemukakan bisa menjadi penghibur bagi siapapun yang ditinggal mati oleh anak-anak yang masih kecil. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.